Hari-hari terlangkah peri, bawa diri semakin tak pasti. Segalanya telah ku coba sudah di dalam kehidupanmu. Kasih hati telah lama jauh berlari meninggalkan cintaku berkana semu. Selamat bahagia kamu, doa bergema di harimu. Bila saja kita tetap selalu bersama dan terus membawa cinta kita berdua, tiada ada lagi rintangan. Ku yakin pasti kita akan bahagia. Selamat bahagia kamu, doa bergema di harimu. Bila saja kita tetap selalu bersama dan terus membawa cinta kita berdua, tiada ada lagi rintangan. Ku yakin pasti kita akan bahagia. Selamat bahagia kamu, doa bergema di harimu.